wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya, kita terusin dari pertemuan hari apa itu? Hari Selasa ya, hari Senin. Ya, kita terhenti karena qadarullah ada gempa ya. Wa kadzalikal haditsu, demikian pula dengan hadis as-sahih alladzi amara fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil isti'adzati min arba'in. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meminta perlindungan ya dari empat perkara, dari empat hal. A'udzu billahi min adzabi jahannam. Aku berlindung pada Allah dari azab jahannam, wa min adzabil qabri. Nah, ini syahidnya di sini. Dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan kematian. Wa min fitnatil masihi ad-dajjal, dan juga dari fitnah al-masih ad-dajjal. Wa ghairu dzalika minal adillah, dan dalil-dalil yang lainnya. Wa qad yushahidu ba'dun nasi ma yahsulu min adzabil qabri min ajlil idati wal ibrati. Ya, namun sebagian orang mungkin menyaksikan apa yang terjadi dari azab kubur. Ya, untuk mendapatkan nasihat, peringatan, apakah mimpi atau yang lainnya. Ya. Wa dzakara al-Hafidz Ibnu Rajab fi kitabih, al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan dalam kitab beliau ahwalul qubur wa ahwali ahliha ila yaumin nusyur. Ya, ini kitab beliau. Ya. Beliau menyebutkan di kitab beliau ini dzakara ajaibah. Beliau menyebutkan beberapa hal yang luar biasa di sini mengenai hal ini. Taim. Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitab Ar-Ruh Al-Ajaib. Ibnu Qayyim juga menyebutkan hal-hal yang luar biasa mengenai azab kubur di kitab beliau Ar-Ruh. Ya. Wa qauluh, dan perkataan At-Tahawi rahimahullah ala ma ja'at bihi al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kabar-kabar tentang hal ini dari Rasulullah SAW, tentang azab kubur ini. Ya. Di matan sebelumnya lagi. Li anna ma fil qabri minan na'imi wal adabi min umurul ghaib. Karena ya, kenikmat kubur, azab kubur itu termasuk di antara perkara yang ghaib. Fala nusbitu illa ma ja'a bihi ad-dalil. Maka kita tidak menetapkan kecuali apa yang telah terdapat dalilnya dengan jelas valid. Wala nunkiru ma ja'a bihi, kita pun tidak mengingkari. Ya. Apa yang terdapat dalilnya, hadza madhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini madhabnya ahli sunnati wal jamaah. Baik, lihat di matan 172. Qala al-musannif al-imam Abu Ja'far al-Tahawi wa nu'minu bil ba'si wa jazail amali yaumil qiyamati. Kita beriman akan hadanya ba'as, hari kebangkitan, dan balasan amal pada hari kiamat. Wal ardi wal hisabi. Kita juga beriman akan adanya ard, ya, menghadap Allah, dan hisab. Wa qira'atil kitabi. Dan kita juga beriman akan dibacakannya kitab catatan amal, wasawabi wal iqabi, ya, catatan pahala dan dosa, hukuman. Ya, kita mengimani itu semua. Wasirati wal mizani, kita imani sirat, jembatan, dan juga mizan, apa namanya, timbangan amal. Naam Hilmi. بعد البرزخ يبعث الناس من قبور يبعث الناس من قبورهم. طيب, setelah barzakh manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Terus, فهذه القبور تضم الأجساد الأجساد مفعول الأجساد وتحفظها. نعم. Dan apa namanya, kubur-kubur ini tadumul ajasad, Dia mengumpulkan seluruh jasad dan menjaganya. Terus. Faidha jaa al-ba'thu fa inna Allah yunshi'u hadhihi al-yunshi'u. Yunshi'u hadhihi al-ajsadu ajsama. Ajsama kama khalaqaha awal marratin. Naam. Ya, faidha jaa al-ba'ts, apabila hari kebangkitan tiba, maka Allah yunshi'u hadhihi al-ajsam. Allah akan memunculkan lagi, menghidupkan lagi tubuh-tubuh tadi yang sudah hancur sekalipun, kama khalaqaha awwal marrah, sebagaimana Allah ciptakan pertama kali. Terus, la yanqusu minha syai'un. Enggak berkurang sedikit pun. Ya, terus, kama badana awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ini sebagaimana firman Allah, kama badana awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan, kami pas ya, pertama kali, begitu juga kami akan mengulanginya. Wa'dan 'alaina, sebagai suatu janji yang kami tepati. Inna kunna fa'ilin. Kami pasti akan melaksanakannya. Terus, fatu'adu kama kanat bihaitsu law marra syakhsun ala rajulin ya'rifuhu laqala hadza fulanun thumma ya'muru Allahu Israfila fayanfukhu fis suri an-nafkhata ats-tsaniyata fatatiru al-arwahu ila ajsadiha. Naam. Fatu'adu kama kanat. Maka jasad-jasad tersebut akan dikembalikan seperti sedia kalanya. Ya. Bihaitsu law marra syakhsun 'ala rajulin ya'rifuhu laqala hadza fulan. Ya, seandainya ya, seorang melewati ya, orang yang pernah mengenal dia, yang mengenalnya orang apa namanya? Dia seseorang melewati orang lain yang dia kenal, tentu dia akan mengatakan, "Hadza fulan." Oh, ini si fulan ini. Summa ya'murullahu Israfila. Maka Allah perintahkan pada Israfil. Ya, fayanfukhu fis-sur, maka Israfil akan meniupkan sangkakala itu an-nafkhatatsaniyah, dengan tiupan yang kedua. Ya, tiupan yang pertama yang mematikan semuanya. Fatatirul arwah, maka roh-roh akan bertebangan. Ya, ila ajsadiha, kembali kepada jasad-jasadnya. Wah, ini mengerikan nih. Wal mahsyar, terus Hermi. Wal mahsyaru majma'ul umami. Taib, mahsyar itu tempat berkumpulnya seluruh umat. Terus, yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirina ba'dal ba'si. Allah mengumpulkan orang yang pertama maupun yang belakangan setelah dibangkitkan hari kiamat. Terus, fallahu 'ala kulli syai'in qadirun. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wal imanu bil ba'si ahadu arkanil imani as-sittati kama fil hadisi. Mengimani hari kebangkitan adalah salah satu rukun iman yang enam, sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab, ya, hadis Jibril. Ya, terus lanjut. Wa ankara al-ba'tha al-mushrikuna wal mulahadatu malahidah wal malahidatu bina'an ala uqulihim faqalu أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبَعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. Baik, perhatikan. Ya, kaum musyrikun dan kaum orang-orang yang mulhid mengingkari hari kebangkitan ini. Orang-orang ateis. بِنَعْنَا لَأُكُلِهِمْ. Karena hal ini dibangun di atas akal mereka yang mereka mengatakan, sebagaimana Allah firmankan, Aida mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Apakah kalau kita sudah mati, kita menjadi tanah tulang belulang, kita akan dibangkitkan? Au aba'unal awalun, atau apakah bapak-bapak kami yang dahulu dibangkitkan juga? Terus wa dzakarallahu inkarahum hadza fi iddati mawadhi'ah. Naam, Allah menyebutkan pengingkaran mereka ini di beberapa tempat di ayat Al-Qur'an. Terus mislu qala man yuhyil 'idhami wa hiya ramim. Naam, misal firman Allah Ta'ala, ya, man yuhyil mauta. Ya, man yuhyil 'idhama, siapa yang menghidupkan tulang-tulang ini? Wa hiya ramim, padahal tulang-tulang ini sudah ramim. Sudah hancur. Naam. Gantian. Berikutnya. Siapa? Fakhruddin. Udah tadi. Kapan tadi? Tafsir. Oh, tafsir ya. Ah. Apa? Mabil Nabil. Summa qala asy-syarih rahimahullah, wallahu 'azza wa jalla dzakara adillata aqliyata 'ala al-ba'ts. Adillatan aqliyatan 'ala al-ba'ts. Baik, Allah menyebutkan dalil-dalil akli agar kita berpikir tentang hari kebangkitan ini. Huwa alladhi yabda'ul khalqa summa yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaih. Dialah Allah yang menciptakan manusia pada permulaan, kemudian dia mengembalikannya, menghidupkan kembali. Dan menghidupkan kembali itu ya ahwan 'alaih, lebih mudah bagi Allah daripada nyiptain lagi. Terus wa hadha min babi darbil masali. Ah, ini termasuk di antara min babi darbil masal, memberikan perumpamaan. Lanjut. Falladhi khalaqahum min ma'in muhinin. Mahinin. Ala yaqdiru an yakhluqahum min turabin wa yu'idu. Ya, wa yu'iduhum kama kanu. Tayyib. Falladhi khalaqahum min ma'in mahin. Maka Allah yang menciptakan mereka dari air yang hina. Air mani. Ala yaqdiru an yakhluqahum min turabin. Apakah dia, bukankah dia yang lebih kuasa untuk menciptakan mereka dari tanah? Wa yu'idahum kama huwa kanu, dan mengembalikan mereka sebagaimana seperti sebelumnya. Ayah sabul insan ayutroka sudah. Bahkan manusia mengira mereka dibiarkan begitu aja tanpa pertanggungjawaban, enggak ditanya. Alam yakunu tufatan mim mani yumna. Bukankah dia dulu hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya. Wa ja'ala min mislu zawjaini dzakara wal unsa. Ya, lalu Allah menjadikannya daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadirin 'ala ay yuhyil mauta. Bukankah yang demikian itu Allah berkuasa pula menghidupkan yang mati? Nah. Terus minal adillah. Minal adillati ihya'u ardin yabisatin qahilatin baydo'a ma fiha syai'un thumma yunzilullahu 'alaiha al-matara fa fi ayyamin qalilatin tahtazzu bin nabati. Baik. Wa min adillati, wa min al-adillati, di antara dalil-dalil yang lain, ihya'ul ardi yabisah. Ihya'ul ardi yabisah, dihidupkannya kembali tanah yang tandus. Ya, yang qahilah, yang kering ya. Ya, baydo'ah. Kering dia. Putih tanahnya. Enggak coklat lagi. Ya, ma fiha syai'un. Enggak ada apapun di tanah itu. Enggak ada kehidupan. Summa yunzilullahu 'alaihal matara. Kemudian Allah turunkan hujan ke tanah tadi. Fa fi ayyamin qalilatin, dan beberapa hari aja, ayyamin qalila, sedikit hari aja, tahtazzu bin nabat. Ya, maka muncullah tuh. Apa namanya, berbagai tanaman. Terus alaysa alladhi yuhyil arda ba'da mautiha biqadirin ala an yu'ida khalqal insani fa hadha shay'un ma'qulun wa shay'un mahsusun. Taib. Alaysa alladhi yuhyil arda ba'da mautiha. Maka bukankah Allah yang zat yang mampu menghidupkan tanah bumi yang telah mati Ya, dia biqadirin ala ayyida khalqal insan. Dia pun juga berkuasa untuk mengembalikan penciptaan manusia. Hadza syai'un ma'qul. Ini suatu hal yang masuk akal. Ya. Wa syai'un mahsus, bahkan bisa diresapi, sesuatu hal yang bisa diresapi oleh indra. Indrawi kita. Wa ayatul lahum al-ardu al-maitatu. Ya, ahyainaha. Dan sebagai tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka, lahum al-ardu al-maitah. Bumi yang mati, tanah yang gersang. Ahyainaha, kami hidupkan itu. Itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Ya. Taib. Terus lanjut. Ba'da'an kanat maitat maitatun. Maitatan. Maitatan fa'ahyaha bin nabati. Nah, setelah bumi sebelumnya itu maitah mati, maka Allah hidupkan dengan berbagai tumbuhan. Ya. Wa taral ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Ya. Wa taral ardha, kamu lihat bumi itu. Bumi itu hamidan, kering dia. Fa idza anzalna 'alayha al-ma'a, maka jika kami turunkan air ke bumi tadi, ihtazzat wa rabat. Ya. Maka bumi itu hidup dan subur dia. Ya, dia hidup lagi. Terus wa minal adillati 'ala al-ba'tsi aidan anna Allah 'azza wa jalla law lam yab'ats an-nasa wa yujazihim lakana khalquhu 'abathan wallahu subhanahu ta'ala munazzahun anil ba'thi anil abathi afahasibatum annama khalaqanakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haqqu. Baik, perhatikan. Wa minal adillah halal ba'as aidan, diantara dalil akan kebangkitan juga, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dia membangkitkan manusia. Wujazihim lakana khalquhu abasa. Laulam yab'as, seandainya Allah tidak ya, membangkitkan manusia dan tidak membalas mereka. Ya, walam yujazihim, dan tidak membalas mereka. Ya, tentu ya penciptaan manusia ini abasa, sia-sia. Dan Allah disucikan dari sifat sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian main-main aja, sia-sia, bahwa kalian tidak akan dikembalikan pada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haqqa. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya. Terus, fal insanu alladhi yufniya. Yufni nafsahu bil ibadati wat ta'ati fid dunya fayamutu wala yub'atsu. Wal insan, dan orang yang telah yufni nafsah, telah menghabiskan diri dia, umurnya untuk ibadah dan ketaatan di dunia, kemudian dia mati, dia enggak dibangkitkan. Wa kadzalikal kafiru yu'isu fil ardi ya'isu fil ardi fasadan wa yaf'alu al-fawahisha wa yamutu wa la yub'athu hadha la yakunu min hikmatillahi am hasiballadhina jatarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu s-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Taib. Ya. Wal kafir, ya, maka orang kafir yang dia hidup ya di muka bumi ini fasadan, ya, dengan melakukan berbuat kerusakan, wa yaf'alu fawahish, melakukan tindakan-tindakan keji, dia mati, wala yub'ats, dia enggak dibangkitkan. Hah? Kalau kayak gini kan enggak adil gitu kan, dan ini Allah jauh dari yang demikian. Hadzal yakunu min hikmatillah, ini bukanlah sesuatu yang berupa dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Am hasibal ladina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus salihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ya, Allah berfirman mengenai hal ini. Apakah orang-orang berbuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal soleh? Itu sama antara kehidupan kematian mereka. Buruk sekali apa yang mereka sangka demikian tadi. Ya, dan Allah berfirman, afanaja'al muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Ya, maka apakah patut kami menjadikan orang yang muslim itu seperti orang yang mujrim, orang kafir? Ya, malakum kaifa tahkumun. Ya, mengapa kalian mengambil keputusan demikian? Ya. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Dzalika dzannu alladziina kafaru. Fawailul lilladziina kafaru minan naar. Ya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya tanpa hikmah dengan batil. Itu cuman anggapan orang-orang kafir. Maka celaka orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Ya. Amnaj'alul ladina amanu wa aminus salihati kal mufsidina fil ardi. Amnaj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah patut kami menjadikan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh sama seperti orang-orang berbuat kerusakan di bumi? Ya, apakah patut pula kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama seperti orang-orang yang fujar durjana? La, tidak demikian. Fal mu'minu qad la yun'imu fid dunya. La yun'amu fid dunya. Wa yakunu fi dayiqin. Fi dayiqin wa shiddatin. Fala yanalu jaza'u amali. Fala yanalu jaza'a amalihi. Baik. Fal mu'minu qad la yun'amu fid dunya. Ya, seorang mukmin bisa jadi dia tidak diberikan nikmat di dunia. Wa yakunu fi dayiqin, bisa jadi hidupnya dalam kesempitan. Wa shiddah, dalam hidupnya itu yang penuh kesengsaraan. Fala yanalu jazaa'a amalihi, dia enggak dapetin balasan dari amal soleh dia. Lapang rezeki dan segala macam. Terus wal kafiru yun'amu wa yubsidu fil ardi wa la yanalu jazaa'ahu. Hadza la yaliqu bi hikmatillahi 'azza wa jalla. Sedangkan di dunia ini orang kafir dia diberikan nikmat. Ya, orang kafir dia diberikan nikmatnya. Kemudian dia juga bukan setelah didapat nikmat ternyata dia ya betish, wibsidu fil ard. Ya, dia ya betish, penuh hidupnya penuh kejahatan, bengis, ya, berbuat kerusakan di muka bumi. Walayanulu jazahu, dia enggak mendapatkan balasan kejahatan dia di dunia. Tentu ini enggak layak bagi hikmah Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau dia enggak dapetin balasan dia di akhirat. Gitu. Nah, ini enggak layak, pasti dia akan dibalas. Tayyib barakallahu fikum. Nah, gantian berikutnya. Siapa? Sekarang. Pawas, dia belum. Pawas. بسم الله. قال الشاعري رحمه الله تعالى: والبعث معناه القيام من القبور يوم يقوم الناس لرب العالمين. وجزاء الأعمال كما سبق أن المحسنين والمسيئين لا ينالون جزاءهم في الدنيا، إنما ذلك في دار الآخرة. والأرض يعني على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يعرضون على الله عز وجل خفاتا مراتا جرلا أي غير مختونين والحساب على الأعمال تكرير الحسنات وتكرير السيئات هذا بالنسبة للمؤمنين أما الكافر فإنه لا يحاسب حساب موازنة بين حسناته وسيئاته وإنما يقرر بذنوبه وكفره لأنه ليس له حسنات طيب رتكات والبعث hari kebangkitan ya maknahu al-qiyam minal kubur bangkitnya maksudnya apa sih bangkit dari kuburan yauma yakumun nasu li rabbil alamin ya pada hari manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin wa jazaul amal sedangkan balasan amal perbuatan kama sabaqo sebagaimana yang telah lalu annal muhsinina wal musiin bahwasanya orang yang berbuat ihsan kebaikan dan berbuat keburukan la yanaluna jazaa'ahum fid dunya mereka enggak dapetin balasan mereka di dunia innamadzalika fid daril akhirah mereka dapetinnya itu di akhirat wal ard ard itu berdiri di hadapan Allah di mahsyar yakni Allah yauma idzin tu'raduna wala tukhfa minkum khafiyah pada hari itu kalian dihadapkan pada Rabb kalian dan tidak seorang pun yang tersembunyi bagi Allah. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Dan mereka akan dibawa dihadapkan di bawah Rabb di hadapan Rabbmu saffan dengan berbaris. Laqad ji'tukum kama khalaqnakum awwal marrah. Sungguhnya kalian telah ji'tumuna kalian telah datang kepada kami. Sebagaimana kami menciptakan kalian di awal pertama kali dulu. Ya, yu'raduna 'ala Allah hufatan uratan. Mereka dihadapkan kepada Allah dalam keadaan hufatan. Ya, uratan dalam keadaan telanjang kaki nyeker. Uratan telanjang enggak pakai pakaian. Gurlan, ya, apa itu gurlan? Ghairu maqtunin tanpa dikhitaan. Wal hisab alal amal taqrirul hasanat wa taqrirus sayiat. Penetapan segala amal kebaikan dan keburukan. Fahada binisbati lil mu'min. Ini kalau berkaitan dengan orang mu'min. Amal kafir fa innahu la yuhasabu. Dia tidak dihisab hisaba muwazanatin. Ya, dia tidak dihisab orang kafir. Dengan timbangan muwazanah. Untuk menimbang antara amal baik atau amal buruknya. Orang kafir tidak demikian. Wa innama yuqarraru bidunubihi wa kufrihi. Hanya ditetapkan dengan segala dosa-dosa dan kekufurnya li'annahu laysa lahu hasanatun. Karena dia enggak punya kebaikan. Kalaupun orang kafir punya kebaikan balasannya di dunia dengan lapangnya rezeki dan seterusnya. Ya, wal mu'minu terus wal mu'minuna minhum man yadkhul al-jannata bighairi hisab man yadkhul al-jannata bighairi hisab wa minhum man yuhasabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masruran wa huwa al-ardu wa minhum man yunaqasu al-hisaba wa fil hadisi man nuqasu man nuqisha al-hisaba udziba wa hadhihi darajatul mu'minina. Sedangkan mukmin di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab, di antara mereka ada yang masuk surga dengan hisab yang ringan. Dan dia akan kembali kepada keluarga dalam keadaan gembira yaitu al-ard. Ya, itulah yang yuhasabu hisaba yasira. Itu ard. Cuman ditampakkan aja. Di antara mereka ada yang yunaqus al-hisab. Yunaqasu al-hisab. Ini baru berat ini. Ya, di antara mereka baru yang hisabnya itu dinikos. Betul-betul didetailkan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, manu kisah al-hisaba udziba. Siapa yang dipertanyakan hisabnya dinikos dia, dirinci, nah dia akan diazab. Hadhihi darajatul mu'minin. Inilah tingkatan-tingkatan kaum mukminin. Ya. Wal kutub dan seterusnya hari panjang itu ya. Oke, nantilah insyaallah. Sudah cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.